di mana kini kamu. Aku tak pernah tahu, aku habiskan waktu tanpamu. Selalu tanpa kamu, apa ini maumu? Kita jalan sendiri, tak satu. Bila ternyata ini tak bisa, jangan dipaksa aku menyerah untuk bertahan. Kita berdua mulai terbiasa, tak saling jaga, masihkah bisa untuk bertahan? Apa sesulit itu untuk sisakan waktu? Bicaralah denganku, ku tunggu. Give me a little time for all of you.